Bikin syakel fathah, domah, kasroh, sukun, tasdid, ya Allah, fathaten, domaten, kasroten. Coba kalau nggak ada itu kita nggak bisa baca Quran itu. Gimana? Yes. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Penggerobogan lawan apa penggerobogan apa Ponorogo nih? Apa Purbalingga Banjarnegara? Yang mau cokel masih innallaha wasimun ngalim. Ayo ngtiko, ngtiko. Bolo keran. Jogja. Jogja. Kalau mindang saya kayak sangit ngakin. Alsa jamana. Kudu ngalamin. Ponti mesti ngomong ini, Jabar boten, Jabar boten. Ya tengah boten ini Jabar boten. Tengah ini semangil. Nah, maka ada ulama gawe ilmu tajwid. Apa ilmu apa? Tajwid apa? Tajwid mana ini memperbaiki. Tajwid mana? Mana tajwid dulu? Ilmu untuk memperbaiki maca Quran. Tajwid ditilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Namanya panjang gitu, biasa namanya Toto Sukardi. Wafat tahun 224. Baru ada terminologi idgham, idhar, ikhfa, iklab, kolkolah, huruf mat. Baru ada itu Pak, tahun 200-an baru ada. Tapi enggak ada istilah itu. Nahu ya mutada, khobar, fa'il, mahfud. Baru ada ketika ada ilmu nahu. Zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat. Gak ada itu. Paham betul? Ada lagi. Akhir-akhir abad pertama Hijriah. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah pada bohong. Gak, Rasulullah gak ngendikan. Qala Rasulullah. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahul Muzi. Syekh, cepat-cepat bikin ilmu, metode, sistem menseleksi hadis mana yang benar, mana yang gak benar. Insya Allah siap. Satu minggu ilmunya jadi. Satu minggu bandamel ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis soheh hadidati salihwairi hadis hasan hasanidati hasanihwairi hadis do'if do'ifnya macam-macam. Do'if masih makbul, do'if mungkar, makdub, maktu, mukotek, mursal, dan seterusnya. Paham betul? Sing terakhir contoh sing rada berat. Contoh ini kan wong dongeng. Rada berat yang rada mikir. Kenapa betul? Mau gak dijajak mikir nih? Apa ngajak cerita muka nakir mawon? Mau gak dijajak mikir? Rada mikir sini. Imam Syafi'i. Siapa? Syafi'i. So, Syafi'i. Dudur baso dan lapangan itu. Lu man sapi ini itu. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib baik kanji Nabi dulu. Waduh, dikit dengan Abdul Muttalib Imam Syafi'i. Tapi bukan turun kanji Nabi, bukan Habib, bukan. Tapi nanti ketemu dengan kanji Nabi datang Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina, sing-sing dibom oleh Israel itu tahun 150 Hijriah. Wafatnya di Kairo Mesir, daerah Fustot namanya, tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya hanya 54. Saya 65 sekarang ini. Masya Allah. Ono uang usianya pendek tapi jembar berkah. Ono mana uang usianya dowo tapi sempit. Hanya lumayan, pilkada suara satu lumayan. Nyimbang-nyimbang suara. Kemudian jadi kan umurnya dowo jembar. Panjang berkah, manfaat. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, bapaknya Gus Dur 39, wafat sudah. Bapaknya Gus Dur Hadasyim, Kiai Hadasyim 39, Imam Nawawi 45. Ya Allah. Karangannya Syarah Majmu', Syarah Muhadzab Majmu', 4 jilid. Syarah Sahih Muslim 9 jilid. Umurnya 45 tahun, jadi setiap hari nulis itu. Paham betul? Anjirnya ngarang apa? Imam Syafi'i mendapat surat dari Gubernur Asia Tengah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Gubernur Asia Tengah itu Afghanistan, bangsa Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan namanya Asia Tengah. Bon, isinya suratnya tadi. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sopo? Rabi' nenek, gawa kertas karo gawa pulpen. Ayo naktub ar-risalah. Ayo nulis surat. Gua bales gubernur. Gua nerangaken pitakone gubernur. Naktub sal. Nulis surat. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Muga-muga kiai niki ono sing gawe surat 100 halaman. Nah, isinya gimana isinya? Ingin tahu isinya enggak? Singkat tapi kalau rinci 2 tahun. 4 semester saya itu, 4 semester. Kalau di dalam supaya tahu aja. Saya yakin jenengan benar-benar paham tapi supaya tahu ini jalan yang benar. Teman-teman nggih. Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, pertama harus paham Al-Quran. Tapi Al-Quran itu ayatnya bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas. Ada ayat mutasyabihah belum jelas. Ini butuh tafsir. Kedua, ada ayat mutlaqoh absolut. Ada ayat muqayyadah terikat. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah muqayyad. Paham betul? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah mut, taatlah kepada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Dan pemerintahnya enggak baik, jangan taatin. Kemudian dengan syarat temannya, ayatnya muqayyad teman. Coba, satu rangkaian ayat tapi ada dua macam. Ada mutlak, ada muqayyad. Bon. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi, ada ayat realistis maknanya, ada metaforis. Apa metaforis? Apa majaz juga apa metaforis? Ya bahasa garang dia bahasa garangnya ini. Yang hakiki sudah jelas maknanya. Yang majazi metafor, majaz. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah duduk ongkang-ongkang di aras, bukan duduk, Mas. Nanti duduk dikira koyo sampean nunggu nang kursi tukang cukur sing gede ngono. Bukan duduk, menguasai. Wes, yadullah fawqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Padahal kalau Indonesia di tangannya Pak Jokowi ya bukan tangan lah, kita tahu gitu nggih. Ada lagi, kullu man 'alaiha fan, fa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Ya bukan wajah. Kalau wajah Allah nanti wajahnya lonjong apa bulat, kumis apa ono kumis apa jenggotnya orang-orang. Bukan wajah, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara tuh. Yang datang bukan Allah. Wajah rabbuka harus dimaknani wajah amru rabbik, yang datang perintahnya. Bukan Allah datang, yang datang apanya? Langit ini orang mondok, orang Islam Pak. Saya itu Pak. Ini buatan pesantren, buatan sagat. Kalau hanya idaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, insyaallah, insyaallah. Orang mondok, orang sama sekali buatan mondok. Ini kemake SAG yang setengah-setengah nih Bu. Pinter banget orang, bodoh orang. Buatan bakal ngetos, ngetos. Bon. Ada lagi ayat ammah dan ayat khosoh. Coba, niki-niki Pak, ini Pak penting, penting banget. Biar ngakak dikit. Ayat Quran itu tidak satu tipe, tidak satu langgam. Ada ayat umum, ada khusus. Ayat khusus, contoh ayat khusus nih. Ayat khusus nih. Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Orang-orang yang keluar dari rumah jihad membunuh dan terbunuh surga langsung. Ini beda ngamalkan ini. Mengamalkan ini sekarang. Lagi damai, udah amal, lagi damai gini. Ayat ini jangan dibaca di perkawinan. Lagi di perkawinan, jangan dibaca ayat ini. Orang siapa keluar dari rumah, jihad, membunuh dan dibunuh. Dia akan langsung ke surga, disabut bidadari, sudah telanjang bidadarinya. Bidadari udah semua. Ini ayat turunnya ketika perang Ahzab

namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak ada di Quran. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Diwajibkan kepada kamu 5 kali sholat, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Jawab, Quran apa hadis? Cari di Quran, gak ada itu. Jadi kalau ada orang pidato, mari kita kembali kepada Quran. Yes, jarnya men lah biar. Jarnya mau betul nih bahasa Jawa, jarnya mau itu ya. Kurang ngerti. Kalau hanya pegang Quran, gak isormu, sholat pingpiro, jenenge sholat opo, garuh kalau hanya Quran. Bisa tahu sholat 5 kali, jenenge zuhur asar maghrib isya, karena membaca hadis. Paham. Yes. Jadi kan betul bari paham, hanya supaya tahu ini loh jalan yang benar. Betul nggih? Ini madhab yang benar, manhaj yang metode yang benar seperti ini. Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, cukup belum? Belum, kata Imam Syafi'i. Kata siapa? Akal harus dipakai. Akal yang manusia harus dipakai. Tapi manusia yang cerdas, ulama, bukan akal sampean, bukan. Akal ulama, imam, para imam. Akal harus dipakai. Akal ada 2 macam. Akal kolektif, rame-rame kumpul musyarah, namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Akal dewe-dewe, sporadis, individual, namanya kias. Kenapa harus pakai ijma? Nah ini doktrin keilmuan nih, saya katakan nih. Ini lagi saya sampaikan doktrin keilmuan. MWC harus paham, terutama ketuanya harus paham betul. Kenapa harus ijma? Nah ini. Kanjeng Nabi datang hadis hanya memberi petunjuk begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian seperti engkau lihat saya salat. Hanya gitu. Lihatlah saya salat, tirulah saya salat. Tontonlah saya salat, tiru yang saya lakukan. Namun ngoten. Ulama berpikir dengan kecerdasan, kesimpulannya melihat dari salatnya Rasulullah, maka memutuskan dengan sepakat bahwa arkanus salati 17, rukunya salat 17, takbiratul ihram, an-ninya, al-qiyamu liman istatoa berdiri, kiraatul fatihati fihi, moco fatihah wajib, rukuniku, ar-ruku'u, at-tumaknina, al-i'tidal, hadis nama ijma' niku. Jawaban, hadis nama ijma'. Jadi kita tahu bahwa rukunnya sholat pitulas, itu dari ulama, bukan dari hadis, apalagi Quran, bukan dari hadis, dari ulama itu. Kita tahu rukunya sholat 17. Syaratnya saat sholat Islam, baligh, berakal, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci pakaian dan badan dan tempat dari najis, harus sudah masuk waktu dari ijma'ul. Yakin betul jenengan? Yakin betul? Yang saya terangkan jalan yang benar apa untuk salah? Karena inilah jalannya Imam Syafi'i. Saya cuma menyampaikan. Dan kalau ada orang ngomong, tidak usah taklid pada Syafi'i ini. Betul betul yang pidato tadi bu. Wan dengar apa yang Gus Cokro ngomong tadi bu. Betul wantun yang lagi. Di Jakarta kata yang itu. Atau Jogja kan Jogja bu. Tidak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Biasa. Sekarang saya tanya Mas, sampean iso sholat tuh sholatnya api, sampean sholatnya api, baca Fatihah, ruku sujud, tahiyat. Dari mana Mas Ustaz? Dari ibu saya, dari bapak saya, dari imam masjid sebelah rumah saya. Ya namanya taklid itu Tad. Tadi ngomong jangan taklid pada Syafi'i, tapi sampean taklid pada ibu, ayah, guru, imam musola yang ngiringane umah. Bisa sholat kan niru kan? Jadi kan bisa sholat lebih asalnya. Niru ngikut kan gini-gini itu. Paham? Imam Syafi'i gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik gurunya namanya Imam Robi'ah. Lanang Robi'ah bu. Imam Robi'ah gurunya namanya Imam Kharijah. Imam Kharijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid itu penulis Al-Quran, ketua tim penulis Al-Quran. Anak buahnya sahabat Ibn Mas'ud, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Muawiyah, ketuanya Zaid bin Thabit, penulis Quran itu. Sahabat Zaid bin Thabit muridnya Rasulullah. Ayo saya katakan, apal dulu. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Robi'ah, Imam Robi'ah muridnya, Imam Khorijah, Imam Khorijah putranya, sahabat Zaid, sahabat Zaid muridnya Rasulullah. Jadi kita melok Imam Syafi'i berarti melok Rasulullah. Mantap dereng, yakin buatan, yakin yang senati meneh. Oh, kulo ya, kulo nak ngerti jangan bener bakal paham. Hanya ini loh, salah berpikir nak dulu ulama. Namun kata yang penting, penting jangan tahu. Kalau sama detailnya 2 tahun nih, namanya ilmu usulul fiqh. Apa namanya? Prinsip-prinsip jurisprudensi. Kalau bahasa hukumnya begitu. On. Yang keempat, kias. Coba kalau nggak ada kias, analogi kias. Ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqroi, tamtili, khitobi, syi'ari, ibna'i. Yang saya terangkan 2 saja. Yang 7 nanti kalau saya isi lagi. Burhani, kias fakta. Yeah, the fakta itu. Sabu-sabu, ekstasi, ganja, haram, nopo halal. Wonten ing Qur'ane. Inna sabu-sabu haram. Wonten ayat wonten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sabu ekstasi wal ganja haram." Rawah Al-Bukhari. Wonten. Ya kudu karo kias. Ini orang kias selalu roh ibu bakalnya hukumnya apa? Carane piye carane? Iki barang podo karo khomer namanya kias burhani, kias fakta namanya. Bahasa Arab kita enggak bahasa Arab. Hada muskir, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khomrun, setiap memabokkan masuk golongan khomer. Wa kullu khomrin haram, khomer di Qur'annya ono haram hukumnya. Fahada haram, maka ini barang juga haram. Di Qur'an wonten khomer itu haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu jism min amali syaitan fajtanibu. Paham betul? Jenenge kias apa tadi? Burhani. Coba kalau enggak ada kias, gajah oleh Quran ora ono. Ayo, organisasi yang mengatakan tidak usah pakai kias, ayo. Iya, gua bakal. Gajah haram halal di Quran enggak ada, di hadis enggak ada. Sekarang aulawi. Ah, aulawi ini. Nempelen ayah ibu. Kayak ini buatan. Jawab sebentar. Kayak ini buatan. Di Qur'an betul buatan. Larangan itu di Qur'annya gak ada. Tenang saya itu. Yang ada di Qur'an. Wala tak wala takullahuma ufin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar. Kalau orang, kalau ayah ibu, jangan ngomong kasar, jangan ngomong dosa, haram, nempelek. Gak ada di Quran gak ada. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu, langsung tempelin aja, gak usah bentak. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram. Fadharbu aula, menyakiti lebih-lebih. Nah sekarang saya tanya, bentak orang tua haram. Ngomong kasar dengan orang tua haram, mukul lebih-lebih mukul. Ada lagi ayat, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Apa yang dilarang, apa apa yang dilarang, apa yang dilarang mendekati zinanya. Jangan mendekati zina. Mendekati zina jangan. Nah zinanya lebih. Paham betul. Namanya kias apa? Aulawi. Wis, 2 saja. Masih 7 lagi kias itu. Kalau ada orang ngomong, gak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling top, hadis sopo. Imam Bukhari, udah nomor 1 itu. Cukup Quran dan hadis Bukhari. Saya juga tahu tak, dikira saya sendiri yang tahu apa? Aku ya roh hadis paling top hadis Imam Bukhari. Aku ya roh di Grand Tetro ini roh apa? Tapi ente enggak tahu nih. Imam Bukhari sing hadisnya nomor setunggal top yang hadis toh yang kabe hadis toh doyo. Murid Imam Syafi'i kok Imam Bukhari wafatnya tahun 256 Hijriah. Imam Syafi'i berapa mau? Lali misalnya 204. Imam Syafi'i waktu 204 terus wafat. Imam Bukhari murid deh wafat tahun 256 ngaji nang Imam Syafi'i. Ya udah kalau gitu hadisnya Imam Tirmidzi lah. Imam Tirmidzi itu tat muja Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh punya Syafi'i. Ya udah Abu Dawud. Abu Dawud itu tat muja Imam Hasan Ali bin Hasan Al-Hamdulillah Imam Syafi'i. Katanya dia tak jawab tuh kecilian masalahnya tadi boleh jawab. Cukup ketua MWC kenawangan. Orang-orang ketua umum jawab kita nih. Cilian masalah cilian ini. Ya Allah gua ngomong, saya sholat ini langsung belajar Quran hadis. Wallahi bohong. Ya Allah gua ngomong, sholat saya ini saya belajar sendiri langsung ke Quran hadis. Wallahi saya sumpah nih, bohong orang itu. Percaya Quran percaya dia aja dengan bohong orang itu. Kalau ada orang ngomong seperti itu. Paham betul? Nah itulah agama Islam. Bukan hanya akidah, syariah, juga ilmu pengetahuan. Ngoten nggih? Satu lagi, satu lagi. Pun, sampai jam berapa nih? Imam Asy'ari, Imam siapa? Abdul Hasan Ali Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau baca Quran. Dari awal sampai akhir bolak-balik baca Quran. Menjumpai sifat-sifat Allah di Quran. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Innallaha ghafurur rahim. Maha mengampuni, Maha kasih sayang. Innallaha latifun khabir. Innallaha azizun ghafur. Azizun hakim. Wah, pokoknya itu hakim, aziz, latif, azim, hayyun qayyum, rahman rahim. Mboten nggih? Mboten nggih? Tidak ada sifat wujud. Di Quran itu enggak ada. Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten. Ayatnya betul wonten. Ini aku bingung, oh mengejar orang karuan surat atau macam Quran di Quran, Quran boten-boten ayat yang mengatakan Allah itu ada. Boten-boten ayatnya. Cuma itu sami'un, basirun, qadirun, alimun, khabirun, latifun, ghafurun, rahman rahim, hayyul qayyum. Cuma itu nih Al-Quddus, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Takabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Enggak ada wujud. Betul enggak? Paham betul, paham betul. Sekarang Imam Asy'ari kasihan kalau jenengan. Eman kalau kula-kula ini kita ditahin. Kalau enggak Imam Asy'ari yang mengatakan, kita enggak tahu Allah dia wujud apa ora itu. Sekarang saya tanya, Allah ada apa enggak? Ya. Kata siapa? Kata Asy'ari. Quran yang betul wonten. Allah wujud betul? Allah ada tidak? Ya. Kata siapa? Asy'ari. Imam Asy'ari. Saya itu. Betul kata Quran betul. Ya Quran betul wonten. Nah, kenapa? Kalau orang pintar, cerdas, ora pisan-pisan sami'un, basirun, hayyun, qayyum, khaliqun, raziqun, ya mesti wujud. Nek wong pintar, ora pisan bisa mendengar, melihat, berilmu, berkuasa, menciptakan, ya wujud, ya ono. Mosok ono sami'un, basirun, ora wujud. Niku nek wong e dan sampean. Teko ora mikir ngono iki. Teko mboten mikir ngono tadi. Aku rapisan-pisan sami'un basiru hufuru hanya ngomongnya ya ono ya teko betul kata niku dan teko alhamdulillah ya teko duki Imam Asy'ari melas karo kita-kita ini beliau menegaskan sifat Allah justru nomor satu sifat cingona Quran malah nomor satu saya malah nomor satu sifat nomor dua nomor tiga empat lima enam tujuh kudrah irodah sama ya Allah kenapa? Nah ini kenapa? Kenapa Imam Asy'ari berani-berani menetapkan sifat wujud paling Quran yang orang-orang padahal karena dengarkan sedikit lagi selesai karena sesungguhnya kita ini tidak ada tapi kita ini diadakan paham betul? Sesungguhnya kita ini tapi kita ini diadakan. Kita diadakan, jadi kita sebenarnya nggak ada, hanya kita diadakan oleh yang ada sebelum kata ada itu ada sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. Malah buang-buang. Orang-orang bolak-balik. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini. Oleh yang ada sebelum kata ada itu ada. Sudah

keharingan, kepitayan, karuhunan sudah wiwitan, bukan negara Indonesia, bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua, bukan negara Melayu, bukan negara Cina, bukan negara Arab, bukan negara India, negara Indonesia. Nang Indonesia ono Jawane, ono Sunda, ono Melayu, ono Cina, ono India, ada Arab. Paham nggih? Arti Imam Syafi'i berjasa boten? Imam Abdul Hasan Asy'ari berjasa boten? Kiai Hasyim Asy'ari berjasa boten? Luar biasa. Mantap sampun jadi wong mantap. Alhamdulillah. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ya'khudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair. NU apa? Pun apa tadi? Penawangan. Penawangan harus maju yang lantik PBNU. Kalau enggak maju awas. Lantik PBNU jangan sisin aja nih. Sing pidato Gus Muhammad harus pokoknya masuk top KB ini. Kapolres rawuh. Itu kata MWC Kapolres Rabu nih. Harus maju. Oke, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik Jero salat sekipun meninggi mau itu tulah hasanah ingkang kaping kali kelajengan kenduma dining panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwaffiq dari Yogyakarta. Dumateng Romo Kiai Haji Ahmad Muwaffiq saking Yogyakarta dipun sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa barakallahu sayyidina ya Abdul Qiyam. Romo Kiai Zaid yang kami hormati, Bapak Kiai, seluruh jajaran syuriah dan diniyah, tamu undangan hadirin wal hadirat, Polres yang bahagia, pulau namek sakit dungo, pemuka ini Gus Cokro ini, anak beladek cucu ya abang, harus dilantik terus berjuang. Amin. Boten manuk beladek cucu ya biru, harus dilantik terus turu. Kenapa NU itu tugasnya berat, tugasnya abot. Abote nang pundi NU saat ini niku beto beban. Beban Islam di seluruh dunia iki rada bruwet. Nang Suriah bruwet, Mesir bruwet. Nang Afghanistan bruwet. Islam niku saat ini nang Indonesia berbicara Islam rahmatan lil alamin. Contohnya ya tentang Indonesia. Nah ini wabot. Tinggal contohnya di Indonesia. Yai Said ini komandani. Tapi yang bentino Yai Said ini aku tak tahu lah dilok nombong. Iya, ini fitnah. Lok nombong. Perkara jenggot. Koro nombong. Kulo nggih paham Yai Said itu duka. Bab napa? NU niku jelas nggih, ahli sunnah wal jamaah plus wali songo. Bau sing ditinggalke Yai Said, Islam teng Indonesia Kiai Hasyim ngomongke bangsa, ngomongke negara lho. Niki sebabe nerusaken wali songo. Bejo awak dhewe niku ketekan wali songo. Sing saged beto Islam saking Arab diulangno teng wong Indonesia. Nek sing teko kok model volit bahasa lama pun bubar. Pun bubar. Alon-alon. Bab napa Islam dudu mriki niki bangsa niki pun maju. Sudah sangat maju, punya peradaban besar namanya Majapahit. Omong sa omong wong Jawa niku wis luwih maju. Yang Arab niku ngendikake Rus, yang Inggris rice, yang Jawa niku pun luwe teliti. Nek sing teng sawah jenenge pari. Nek pun dipanen jenenge gak gabah. Wite jenenge gak damai. Nek pun digiling jenenge beras. Nek gilinge cuwil-cuwil jenenge menir. Dari ora lagi detail. Jenenge menir. Nek didang dibuntel godhong jenenge lon. Buntel janur jenenge ku. Mboten dibuntel jenenge se. Gondol cecek siji jenenge u. Upoh. Logika. Diublek-ublek mboten jenenge bu. Lali ngangkat silite gosong jenenge in. Mboten kepangan garing jenenge ka. Karak utawa ageng. Mriku nek gak lulus. Iki makke kula dilono liberal. Lah iki ta. Dene iki ke Jawa. Yang Arab sakopo? Tiba. Yang Jawa ge nangke piye delok tibone. Nek mengarep kok lambene lemah tok nyosop. Nek gruwel ngono njung. Jungkel. Nek ungu-ungu bluk jelu. Jelu. Nek mengburi ngep. Nek mriki glem. Gampang. Mereka lawan sakopo. Lele gampang. Kenapa? Karena kita ini bangsa yang datangnya Islam itu kebetulan bangsa ini sedang kuat-kuatnya. Sudah mengenal istilah negara pun. Pun mengenal istilah-istilah peradaban, istilah-istilah tamadun pun. Pun dikenal. Bukan bangsa yang bodoh. Dan itu bisa diukur, sakit diukur. Paling gampang ngukure niku nek dolanan musik. Yang Arab niku musike niku kayu. Yang Eropa musike kayu. Kayu karo tali jenenge gitar, kayu karo kulit wedhus jenenge terbang. Yang Jawa niku alat musike niku gamelan jaman semanten. Terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan yang membuat alat musik dari logam. Lokal. Ini tepuk tangan sih banter. Ini bangsa itu pun gak ada. Sudah ada semua. Nah terus Islam ini duki ketemu dengan struktur masyarakat sih betul podo. Mereka enten Rasulullah Islam rahmatal lil alamin. Nah begitu duki mereka ketemu menungso niku ana kastane tertinggi Brahmana. Bawahnya namanya Satria Rojo. Misalnya kesatria enten Wisya pegawai negeri. Ngandape enten namine Sudra petani pedagang. Misalnya enten Paria pengemis. Misalnya enten Suca cupet. Misalnya enten Mleka. Niki maling tapi nek konangan Melayu. Misalnya enten Candala. Maling tapi nek konangan wani namine Bidal. Nah ini piye? Situasi seperti ini. Ulama-ulama yang datang benar-benar alim, mampu menerjemahkan Islam. Sebab nopo? Islam itu pun digambarkan mataluhum fit Taurat atau mataluhum fil Injil, kasarain. Ini akhraja syat'ahu fa azara wa staghlaba fa stawa'la suqih wa tibuzurra aliyaqid wa bihimul kufar. Islam itu kayak tanduran. Jadi tiang Yahudi, tiang Nasrani pun dikabari karo Allah. Biyen pun sesuk ana Islam, kaya tanduran. Teng pundi mawon rumus tanduran itu tergantung cara nanem. Cara nanemnya bener tumbuhan itu akan hidup. Mula nek ngrusak Islam niku gampang tiang Yahudi Nasrani mboten ribet-ribet. Cara nandure Islam mawon dibikin rusak, tandurane mboten rukun. Kurmane ditandur teng mriki cukul tapi kadang ya mboten uwuh. Nah sekarang cara nanemnya yang dibikin salah. Mungkin ngerti tanahnya tanah Indonesia, tanemlah dengan cara Indonesia, tanem dengan cara Nusantara. Sekuat apapun kita berusaha nanem makan tiga jari, susah. Itu sunnah, semua orang juga tahu itu sunnah. Makan tiga jari. Tapi di Arab ditanam itu bisa karena kurma roti mukaddam dicocolnya ini sakit. Mereka segomprut. Sego jagung ini tiga jari aja ke gocar kak ajir. Nanem jubah sekuat apapun tidak bisa maksimal. Teng mereka jubah sakit tanahnya resik. Lah teng mereka ibu-ibu dijubahi. Ini buatan situ tandur, buatan situ der kerep napa mele wong Purwodadi mboten sida golek kok kodhok niku sida golek kodhok ya saged lange dipaksa kaya napa jenggot mboten saged maksimal pun sing paling jenggoten Gus Sokro tapi nggih mboten saged maksimal nggih mek mriki tok mboten mawon sebab rasnya ras mungu mongoloid bukan rasmi nek rasmi jenggoten ya Said lebih ekstremal oh nek jenggote dawa kok goblok wani iki sing goreng iki kok goreng bener tapi nek mboten di ngoten iki mboten kapok kenapa lho tiba-tiba niku wis ngerti mriki niku Wali Songo ana kuburane ana ceritane ngerti-ngerti ada yang bikin penelitian Wali Songo itu tidak ada karena Islam yang datang ke Indonesia itu langsung dari Rasulullah buktinya ada sahabat Akasha dikenal dengan nama Pangeran Angkasa sing penelitian ini dilalah sing mengatakan Wali Songo tidak ada ini wongnya jenggotan ngapain lho ya wongnya jenggotan ngapain namanya Zainal Abidin ada salamah bisopo bawazir bisopo subhan ada namanya Badrus Salam iku jenggoten kabeh ya dilokno karo Kyai Said dasar oleh jenggote dawa iki goblok. Lah orang-orang ini bales ngoten. Kyai Said yang goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan wali apa orang jenggot panjang kok goblok. Sementara semua Wali Songo itu berjenggot, lho jaremu wingi ra ono. Terus saiki dadi ono. Jenengane napa? Satu tikungan non nek rosi selip tikungan pluk ngoten. Tapi gak bisa sama, korban gak bisa sama. Korban itu Rasulullah unta, wedhus, mriki mboten saged. Untane mboten enten. Jadi sapi kebo, meksa korban unta. Ya cekel polisi sampean nyolong untane kebun binatang. Ada yang bisa dan ada yang gak bisa. Nah itu disadari, maka tanam ini gimana cara nanemnya? Mulailah kalau mau nanam sawahnya didandani dulu. Sawah ini didandani. Manusia dan tanah akhir itu enggak bisa dipisahkan. Nek pengin dandani menungso iki, ya dandani tanah. Nek pengin dandani tanah, dandani menungso. Menungsone. Maka kemudian mulailah kasta-kasta piye carane ini dirubah, dikenalkan istilah baru namanya musyaraka. Kemudian dikenal dengan bahasa masyarakat ini istilah baru anyar nih tapi baru musyarakat itu ya masyarakat tidak mungkin lagi menggunakan istilah raja dan hamba mungkin sakit ini semua ini kalau sudah raja dan hamba tidak bisa musyarakat itu tidak bisa begitu masyarakat sebab masyarakat ini menuntut semua saling bertanggung jawab lah yang punya konsep sebesar itu untuk merubah tatanan masyarakat menjadi masyarakat yang sederajat niku sing duwe ni Rasulullah. Napa kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'i. Yati. Maka perlu dikenalkan istilah ra'i, ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat. Lha niki satu-satunya bangsa Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indo. Lha niki lho mulo nahdlatul ulama penerus Wali Songo ora tau muni kafir. Sebab seluruh orang Indonesia itu derajatnya derajat rakyat. Sing mau ni kafir diundakno pangkate dadi dzimmi dadi rakyat. Makane Yai Asnawi Kudus pernah dihukum didenda 100 gulden karena muni kafir padahal seluruh penduduk Nusantara adalah rakyat. Peningkatan dari kafir dzimmi itu rakyat. Nek wis bar dadi rakyat sak tingkat lagi menjadi muslim. Lah nek mbok dono meneh dadi kafir, undakno meneh dadi rakyat. Iki sak pekerjaan sendiri. Demula yai-yai dino muni kafir ndak ada karena sudah rakyat dosa. Nah, orang tidak kerasa karena kesebutan sehari-hari buatan diowai abdi